suci dari hadas kecil. Dan pembatal-pembatalnya. Yakni yang telah kita pelajari, ketika kita ingin sholat, kita punya hadas kecil, apa yang harus kita lakukan? Kita sudah mempelajari mulai dari adab beristinja, kemudian kita berwudu, tata cara berwudu, kemudian kita sudah mempelajari pembatal-pembatal wudu. Fakunta bihajatin ila an ta'rifa ahkama taharati min al-hadats al-akbar. Dan Anda sangat memerlukan untuk mengenal hukum-hukum yang terkait dengan bersuci dari hadas besar. Karena hadas itu terbagi kepada dua, hadas kecil, hadas besar. Janabatan kana aw haidan aw nifasa. Baik itu junub atau dia adalah haid atau nifas. Wa hadhihi at-taharatu tusamma bil ghusl. Bersuci dari hadas ini namanya adalah ghusl, yaitu mandi. Sebagaimana bersuci dari hadas kecil namanya wudu. Bersuci dari hadas besar namanya al-ghusl, mandi. Bidhammil ghin. Wa huwa isti'malul ma'i fi jami'il badani ala sifatin makhsusatin. Apa itu mandi? Yaitu memakai air untuk seluruh tubuh, atau memakai air di seluruh badan dengan tata cara tersendiri atau dalam bentuk yang khusus. Memakai air di seluruh tubuh dalam bentuk yang khusus. Ya tibayanuha, yang akan dijelaskan tata caranya. Mana dalilnya? Wad-dalilu ala wujubihi, dalil wajibnya mandi. Qauluhu ta'ala au qaulullahi ta'ala wa in kuntum junuban fattahharu. Jika seandainya kalian junub, maka bersucilah. Dalam surah Al-Ma'idah. Jadi kita disuruh untuk bersuci, ya, ingin mengerjakan sholat. Jika memiliki hadas besar, adalah dengan mandi. Dalam surat An-Nisa ayat 43, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Hai orang-orang beriman, janganlah kalian mendekati sholat, yani jangan kerjain sholat sementara kalian mabuk, sampai kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Dan tidak juga dalam kondisi junub, kecuali orang yang melewati jalan, melewati aja. Hatta taghtasilu, sampai kalian mandi. Jadi fattaharu artinya ya, faghtasilu, mandilah. Waqad dzakaru anna al-ghusla min al-janabati kana ma'mulan bihi fil jahiliyah wa huwa min baqaya dini Ibrahim alaihi salatu wassalam fihim. Dan disebutkan bahwa mandi dari junub ini telah dilaksanakan pada zaman jahiliyah, dipraktekkan pada zaman jahiliyah, dan itu merupakan sisa-sisa dari agama Ibrahim AS di tengah-tengah mereka. Jadi di syariat Nabi Ibrahim kalau junub juga mandi, dan itu masih berlaku di jahiliyah. Wa mujibatul ghusli sittatu asya, penyebab-penyebab dari mandi besar itu ada enam penyebab mandi. Idza hasala wahidun minha wajaba 'alal muslimul ikhtisal, apabila terjadi satu di antara enam ini, wajib bagi seorang muslim untuk mandi. Jadi mujibat ya, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan, mewajibkan mandi. Yang pertama, khurujul mani min makhrajihi min adz-dzakri wal awil untha, keluar mani dari tempat keluarnya, keluar mani dari tempat keluarnya, baik dari laki-laki maupun perempuan. Wala yakhlu imma an yakhruja min halil yaqadhah aw halin nawm, maka kondisi keluarnya mani itu tidak keluar dari, boleh jadi dia keluar dalam keadaan sadar atau dalam keadaan tidur, tidak ada di antara duanya. Dia sadar, dia jago atau lalu ya, sedang melek, yakni dalam kondisi sadar atau tidur. Fa in kharaja fi halatil yaqadhah, kalau seandainya mani itu keluar dalam keadaan, dalam kondisi sadar, sadar lawannya adalah tidur, ya, dalam keadaan bangun, ya, dalam keadaan bangun. Ushtirata wujudul ladzati bi khurujihi, disyaratkan adanya kelezatan keluarnya mani itu. Wa in kharaja biduni ladzatin lam yujibul ghusla, lam yujibul ghusla kalladhi yakhruju bisababi maradin aw adami imsakin. Apabila dia keluar tanpa ada diiringilah rasa kelezatan, tidak keluar tanpa diiringi dengan kenikmatan, maka tidak wajib mandi. Seperti yang keluar disebabkan atau disebabkan oleh sakit atau tidak mampu untuk menahan, keluar sendiri aja gitu. Maka apabila dia keluar sendirinya, tanpa diiringi kelezatan, tanpa diiringi oleh dorong syahwat. Jadi mani itu faktornya adalah didorong oleh syahwat. Setelah dorong oleh syahwat, kemudian keluar dia dengan diiringi oleh kelezatan, kenikmatan. Nah, biasanya setelah keluar diiringi oleh lemas. Ini sifat-sifat dari keluarnya mani. Berbeda dengan madhi. Madhyu keluarnya faktor syahwat, sama dengan mani. Ya, dia setelah ada dorongan syahwat. Hanya saja keluarnya tidak diiringi dengan kelezatan. Kalau mani diiringi oleh kelezatan. Kemudian keluarnya madhi meleleh, sementara mani menembak. Keluarnya madhi tidak diiringi lemas, atau setelahnya tidak lemas. Mani keluar, apabila dia keluar diiringi dengan lemas. Nah, orang yang bangun atau sadar, apabila dia keluar maninya, yang mewajibkan mandi itu apabila diiringi oleh kelezatan. Wa in kharaja fi halin naum, apabila dia keluar dalam kondisi tidur. Wa huwa ma yusamma bil ihtilam, yang dinamakan dengan mimpi. Wajabal ghuslu mutlaqan, maka wajib mandi secara umum. Lifaqdi idrakihi, disebabkan karena dia tidak merasakan. Faqad la yash'uru bi ladzah, karena terkadang dia tidak merasakan kelezatan. Fanna'im idza istayqadha wa wajada athar al-mani wajaba 'alaihi al-ghusl. Seorang yang tidur, apabila dia bangun dia dapatkan di celananya sisa dari mani atau bekas mani, wajib mandi. Fa in ihtalama wa lam yakhruj minhu maniyun wa lam yajid lahu athara lam yajid alayhi alghusl. Apabila dia bermimpi lalu tidak keluar sedikit pun dari mani, atau dan tidak mendapatkan bekas, maka tidak wajib mandi. Baik, saya ulang ringkasannya. Mani keluar ada dua kondisi, dalam keadaan sadar atau bangun atau tidur. Dalam keadaan sadar harus diiringi oleh kelezatan, baru wajib mandi. Kalau tidak diiringi kelezatan, tidak wajib mandi. Wajib wudu enggak? Hah? Wajib wudu enggak? Kenapa enggak wajib wudu? Baik. Berarti wajib wudu. Jadi karena dia tidak sholat kan? Hah? Wajib wudu enggak? Artinya membatalkan wudunya atau tidak? Kenapa? Kan dia tidak wajib mandi. karena keluar dari dua jalan. Mani tadi keluar dari kemaluannya. Dia tidak wajib mandi disebabkan ketika keluar tidak ada kenikmatan, tidak wajib mandi, tapi tetap wajib berwudu. Ya, baik. Dalam kondisi tidur, maka wajib mandi secara mutlak. Mimpi atau tidak mimpi, ya, bangun tidur lihat basah, dicium bau mani, maka wajib dia mandi. Wajib dia mandi. Apa dalilnya? Dalilnya hadis Nabi SAW ketika Ummu Sulaim bertanya kepada Nabi SAW, hal 'alal mar'ati al-ghusl idha ihtalamat, apakah diwajibkan kepada wanita mandi apabila dia mimpi? Kata Nabi, na'am idza ra'atil ma'. Hadis ada garis bawahnya, betul ya, jika dia melihat air, ya, ini bekas dari mani. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, al-ma'u minal ma'i, al-ma'u minal ma', yani al-ma'u, yani air, maksudnya di sini adalah air mandi disebabkan oleh air mani. Ya, air mandi disebabkan oleh air mani. Kalau air maninya ada, wajib mandi. Nah, orang yang mimpi atau dia tidur, bangun tidur dia lihatan maninya, maka wajib mandi. Dia ingat mimpi atau tidak ingat mimpi, ya, wajib mandi. Apabila dia mimpi, mimpi dewasa, mimpi lagi keluar maninya, ya, dalam hubungan dia itu keluar maninya, ketika bangun kering, gak ada sedikit pun, gak ada mani, gak ada bekasnya, wajib mandi itu tidak? Hah? Tidak wajib mandi. Tidak wajib mandi. Tapi kalau seandainya seorang bekerja keras lalu tertidur, bangun tidur mungkin karena saking capeknya, bangun tidur tahu-taunya basah, kelihatan mani, wajib mandi atau tidak? Hah? Enggak wajib. Wajib? Enggak wajib. Orang yang bangun nih, sadar. Ya. Keluar maninya karena sakit, karena letih, capek. Keluar maninya. Wajib mandi enggak? Hah? Tanya dulu, keluarnya lezat atau tidak? Kalau dia tidak merasakan kelezatan ketika keluar, mungkin faktor sakit, faktor capek dan yang lainnya, maka tidak wajib mandi. Kalau dia mimpi, dia tidur karena capek, letih, taruhlah sakit juga, bangun tidur, ya, lalu dia dapat mani, wajib mandi atau tidak? Masih bingung nih, ya. Wajib mandi. Oh, dia tidak tahu dia keluar lezat tadi atau tidak. Hah? Baik, Bapak. Oke, menemukan bekas, tapi dia tidak. Kalau waktu bangun, waktu dan bersadar, nemukan bekas malam, bau lagi terus ya. Tapi dia tidak kena. Dia tidak merasakan kelezatan, tidak wajib mandi. Sekarang dia tidur, ya, bangun tidur kelihatan mani, tapi dia tidak tahu dia lezat atau tidak. Hah? Wajib mandi tidak? Wajib. Kenapa? Karena orang tidur hilang rasanya, ya, rasa lezat itu nggak bisa dinikmati karena dia tertidur kok. Dia dapat, dia mimpi atau tidak mimpi, dia keluar lezat, dia tidak tahu. Maka wajib mandi. Sengaja saya ulang-ulang ini supaya jangan keliru. Kalau dia sadar, di alam sadar, bangun, disyaratkan ada unsur lezatnya. Kalau tidak ada unsur lezatnya, tidak wajib mandi. Berarti sakit, capek, dan seterusnya. Kalau seandainya mimpi, tidak diiringi kelezatan, pokoknya dapat air, ada bekas mani, wajib mandi. Tapi kalau seandainya dia mimpi, mimpi 10 kali mimpi lagi, ya, pagi-pagi kering, gak ada dapat apa-apa, sudah tidak perlu mandi, ya, karena tidak ada penyebabnya. Baik. As-sani, yang kedua, min mujibatil ghusli ilajul dzakari fil farj. Ini pengajian 21 tahun ke atas. Taib. Ya. Yang menyebabkan wajibnya mandi adalah masuknya kemaluan laki-laki atau penis di kemaluan perempuan. Walau lam yahsul inzal, walaupun tidak keluar mani, walaupun tidak keluar mani. Kalau dia mimpi, hah? Mimpi berhubungan badan dan mimpi keluar mani, ketika dia bangun enggak kelihatan mani, wajib mandi itu tidak? Tidak, itu mimpi aja. Kalau yang ini penyebabnya bukan keluarnya mani, tetapi penyebabnya apa? Masuknya kemaluan laki-laki ke perempuan. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya dari Nabi SAW, idza jalasa baina syu'abihal arba thumma massal khitanul khitana faqad wajabal ghuslu. Apabila dia sudah duduk di atas anggota badannya yang empat, kemudian khitan sudah menyentuh khitan lawannya, maka wajiblah mandi. Yakni, ya, fayajibul ghuslu 'alal wati'i wal mawtu'ati wal mawtu'ati bil ilaj walau lam yahsul inzal li hadzal hadis wal ijma' lil 'ilmi 'ala dzalik. Maka wajiblah mandi bagi yang mendatangi istrinya dan yang didatangi, maksudnya laki-laki dan perempuan itu sendiri, suami istri. Apa penyebab mandinya? Adalah ilaj, masuknya kemaluan kepada kemaluan. Walau lam yahsul inzal, walaupun belum terjadi keluar mani, pas masuk terus lemas setelah itu, enggak keluar maninya, ya. Dalam riwayat yang lain dikatakan oleh Nabi SAW, wa illam yanzil, ada tambahan wa illam yanzil, ya, idza jalasa ala syu'abi al-arba thumma jahadaha faqad wajaba al-ghuslu fa illam yanzil. Apabila dia duduk di atas anggota tubuhnya yang empat, kemudian dia sungguh-sungguh, maka wajib mandi walaupun tidak keluar mani. Berdasarkan hadis ini dan ijma'nya ulama di atas hal demikian. Taib, mana ukuran ilaj? Ukuran ilaj itu adalah hilangnya kepala penis di kemaluan istri. maka itu hukum berlaku. Pertama, hukum mandi. Walaupun ya tidak keluar mani. Hukum zina kalau seandainya terjadi pada bukan suaminya, kepada istrinya atau istri atau suami. Ya. Maka berlaku juga hukum-hukum yang lain yang terkait ya, seperti seorang laki-laki menikahi seorang janda yang punya anak. Maka apabila mereka sudah bergaul, maka haramlah anaknya terhadap dirinya. Taib. Al-thalith, yang ketiga, min mujibatil ghusli 'inda ta'ifatin min al-ulama, di antara penyebab mandi di sebagian ulama, Islamul kafir, masuk Islamnya seorang kafir. Fa idza aslama al-kafir wajaba 'ala al-ghusl, li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara ba'd alladhina aslamu an yaghtasilu. Apabila seorang kafir masuk ke dalam Islam, maka wajib bagi dia mandi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh sebagian orang yang masuk Islam untuk mandi. Seperti Ats-Tsumamah, ketika dia masuk Islam disuruh untuk mandi. Wa yara katsirun min ahli al-'ilmi anna ightisal al-kafir idza aslama mustahab. Kebanyakan dari ulama memandang bahwasanya mandinya orang kafir apabila dia masuk Islam hukumnya mustahab, yaitu hukumnya dianjurkan. Walaysa biwajib, bukanlah wajib. Li'annahu lam yanqul 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana ya'muru bihi kullaman aslam. Karena tidak dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau memerintahkan untuk mandi setiap orang masuk Islam. Hanya sebagian orang masuk Islam aja. Tidak semua yang masuk Islam suruh mandi. Fayuhmalul amru biha 'ala al-istihbab. Karena sebagiannya diperintahkan dan tidak semuanya, tidak ada riwayat yang menjelaskan dia setiap orang Islam, setiap orang masuk Islam untuk mandi, maka dipahamilah perintah beliau kepada sebagian orang itu ya, ukurannya atau tingkatannya adalah istihbab, dianjurkan. Jam'an bainal adillah wallahu a'lam. Ya. Sebagai bentuk mengkombinasikan dalil-dalil yang ada. Maka kalau dia masuk Islam disuruh mandi, bagus. Ada lagi yang mengatakan bahwa untuk mandinya wajib itu bukan karena Islamnya itu, akan tetapi karena hadas yang ada pada dirinya. Boleh jadi dia punya hadas besar, walaupun selama ini dia mandi di kolam renang lagi mandinya misalnya, ya di laut dia mandinya. Tapi karena tidak ada punya niat untuk mensucikan dirinya dari hadas, tetap aja hadasnya itu ada. Maka sebagian ulama memandang bahwasanya dia mandi karena adanya hadas. Ya, wallahu a'lam. Yang keempat, min mujibatil ghusli al-maut. Di antara yang mewajibkan mandi adalah kematian. fayajibu taghsilul mayyit, maka wajib memandikan mayat. Wajib mandikan mayat atau wajib mayat mandi? Hah? Memandikan mayat. Sebab mayat enggak bisa mandi sendiri. Baik. Kalau begitu ya kita melakukan seperti apa adab-adab mandi wajib, kita berlakukan itu kepada ya, berlakukan kepada mayat. Fayajibu taghsilul mayyit ghayra syahidi fil ma'rakah fa innahu la yughassal. Maka wajib memandikan mayat kecuali orang yang mati syahid di dalam perang. Kalau mati karena COVID gimana? Katanya ada orang mengatakan mati dalam COVID ini mati syahid. Karena dikiaskan kepada orang yang meninggal dunia karena taun. Terlepas dari pengkiasannya, kalau seandainya pengkiasan itu adalah benar, orang yang meninggal dunia karena taun itu hukumnya adalah syahid akhirat, bukan syahid dunia. Yani dia akan mendapatkan kedudukan syahid nanti di akhirat, tapi diberlakukan dunia tetap seperti memberlakukan mayat yang biasa. Maka dimandikan. Termasuk juga yang kena COVID, dimandikan. Ya. Kalau tidak salah di protokol kesehatan untuk menangani mayat dari WHO boleh dilihat kok, cuma enggak boleh disentuh. Kalau di kita sampai dilihat pun enggak boleh. Ya, dimandikan pakai apa? Desinfektan bisa. Ya, antiseptik itu dimandikan selesai-selesai kan ini anunya larut. Ya, di Saudi itu tetap dimasukkan segala yang lahat dengan benar, disolatkan. Ya, karena dia sudah, orangnya sudah meninggal. Kecuali kalau seandainya ada cairan yang meleleh, ya itulah medianya untuk mana. Nah, yang lainnya tidak. Kemudian yang hadir ya tetap pakai masker. Kalau kita ya, kalau dokter Andani mengatakan kalau disemprot itu malahan percuma aja katanya. Ya, bahwasanya memberlakukan virus ini tidak seperti apa yang dibayangkan. Ada yang kena apa? Kalau enggak salah awal-awal dulu ada satu orang kena, rumahnya disiram semuanya dengan ya kayak kebakar. Ini kan tidak seperti itu perlakuannya. Nah, kalau dia dimandikan tentu, kalau jangankan itu virus itu larut dengan deterjen. Maka disuruh kita untuk cuci tangan. Kalau mayatnya sudah disabunin gitu, berarti juga virusnya akan larut. Dan terbukti orang yang pernah memandikan mayat yang kena COVID baru ketahuan setelah dia dikuburkan, ya, tapi diberlakukan seperti biasa, nggak ada masalah, orang mandikan pun negatif. Ya. Wallahu ta'ala alam. Kita azan dulu, kemudian kita lanjutkan materi kita. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Baik, kita lanjutkan. Yang kelima dan yang keenam yang mewajibkan mandi, min mujibatil ghusli al haid wan nifas. Haid dan nifas. Liqouli ta'ala, fa idza aqbalat aidatuki fad'i shalah, wa idza adbarat faghsili faghsili ankidam thumma salli. Apabila datang haidmu, kata Nabi, tinggalkan salat. Apabila dia pergi, maka mandilah dan bersihkanlah dari mudarah dan solatlah. Dalam surah Al-Baqarah, fa idza tataharna, apabila kalian ini sudah suci, yakni al-huyadha ya tataharna bil iktisali ba'da intihai al-haid. Yakni wanita-wanita yang haid bersuci dengan mandi setelah berakhirnya haid. Jadi baru dia suci apabila sudah mandi. Ya. Setelah berakhir haidnya lalu dia mandi, maka dia sudah suci. Baik, berarti ada 6 penyebab dari haid, penyebab dari mandi. Yang pertama, keluarnya mani. Yang kedua, berhubungan badan. Yang ketiga, kafir masuk Islam. Yang keempat, hah? Orang meninggal dunia, ya. Yang kelima, haid. Yang keenam, nifas. Baik. Wasifatul usul kamil. Bagaimana cara sifat tata cara mandi yang sempurna? Jadi cara mandi itu ada terbagi kepada dua. Cara yang sempurna dan cara yang minimal. Ya, cara yang minimal. Cara yang sempurna, yang pertama dia niatkan sebelum dia mandi, ayyanuya biqalbihi, dia niatkan dalam hatinya, summa yusammi, kemudian dia baca bismillah, wa yaghsilu yadayhi thalathan wa yaghsilu farjahu, dia basuh tangannya 3 kali dan dia basuh kemaluannya. Jadi dia niatkan dulu, kemudian dia baca bismillah, kemudian dia cuci tangannya 3 kali, kemudian dia cuci kemaluannya. Thumma yatawadda'u wudu'an kamilan, lalu dia berwudu dengan wudu yang sempurna. Berarti termasuk juga kumur-kumur, menghirupkan air ke hidung, kemudian dia basuh wajahnya, dia basuh kedua tangannya, dia sapu kepalanya, dia basuh kakinya. Ya, sempurna. Thumma yuhthil ma'a ala ra'si 3 marrat, lalu dia ambil air, ya, dia ciduk dengan tangannya, lalu dia arahkan ke kepalanya 3 kali. Yurawi usula sya'rihi, yurawi itu dia alirkan air irigasinya, ya, betul-betul dia basahi. Jadi dia basahi tadi selang-seling rambutnya, sehingga betul-betul dasar rambutnya ini, dasar kepalanya basah kena air. Tiga kali dilakukan, ambil air masukkan terus. Thumma yu'immu badanahu bil ghusl, kemudian dia ratakan badannya semuanya dengan air mandi, dimasuk. Dia dulu yang kanan, bagian kanan, karena Nabi mendahulukan yang kanan. Wa idliku badanahu biyadaihi liyasilal ma'u ilaihi, dia gosok badannya dengan kedua tangannya agar air tadi sampai ke kulit. Jadi tidak pakai gayung, ya, berarti Nabi pakai gini, tuangkan, digosokin. Wal mar'atu al haidu aw in nufasa, wanita yang haid dan nifas, tangqudu ra'saha lil ghusli min al haid wan nifas, dia mengurai rambutnya atau kepalanya, kalau pakai jalin maka dia buka jalin rambutnya, diurai rambutnya untuk mandi disebabkan haid dan nifas. Wa ammal janabatu, adapun junub, fala tanquduhu. Dia tidak perlu mengurai rambutnya, membuka ikatan atau jalinannya. Hina taghtasilu laha, karena ingin mandi dari junub atau untuk junub. Lima syaqqatit tikrar, karena kesulitan berulang-ulang. Apa maksud ini? Apa berkali-kali? Junubnya berkali-kali. Jadi maaf, ini pengantin baru nih. Yang pengantin baru merasa baru dia. Ya, pagi coba terus mandi. Enggak lama pakai lagi. Ya kan susah buka. Ya, kecuali di hotel ada dry untuk pengering rambut ya. Jadi ada masyakkah, ada kesusahan. Karena berulang-ulangnya rambutnya. Ya, jadi kalau tidak diurai itu lebih meringankannya. Walakin yajibu alaiha an turawwi usula sya'riha bil ma'. Tapi wajib bagi dia untuk meratakan air ke dasar rambutnya. Jadi jalinan rambutnya tidak diurai, biarin aja. Tapi air itu masuk ke dasar rambut. Ya, mungkin susah juga cari perempuan yang punya rambut gini yang dijalin sekarang ini. Ya. Walhasil itu yang dilakukan. Jadi ada perbedaan antara wanita yang mandi besar disebabkan haid dan nifas, maka dia urai, dia buka ikatan rambutnya. Tapi kalau junub, boleh dia tidak buka. Ya. Wa yajibu 'alal mughtasil rijalan kana aw imra'atan an yatafaqqada usula sya'rihi wa maghabida badanihi wa ma tahta halqihi wa ibtihi wa surratihi wa tayy rukbatayhi in kana yabisan sa'atan aw in kana labisan sa'atan aw khatiman fa inna yuharrikuha liyasila al-ma'u ila ma tahtahuma. Wajib bagi orang yang mandi, baik laki-laki maupun perempuan, untuk memperhatikan, meyakinkan, tafaqqad itu memastikan dasar rambutnya. Ya. Dan bagian dari badannya, lipatan-lipatan badannya. Ya, kadang lipatan badan itu ketika disiram enggak basah karena terhalang. Ya, tahta halqihi, di bawah lehernya, di ketiaknya, di pusarnya. Ya. Di lipatan lutut. Kalau seandainya dia memakai jam atau cincin, maka adalah dia gerakkan agar memastikan masuknya air ke dalam. Wahakadha yajibu an yahtamma bi isbagh al-ghusl. Maka demikian, ya, beginilah wajib dia memberikan perhatian untuk meratakan, menyempurnakan air atau mandi. Bihaits la yabqa min badanihi syai'un la yaslu ilaihi al-ma', di mana tak ada sedikit pun bagian dari badannya yang tidak sampai air. Ya, tidak terkena air. Maka dipastikan. Qala sallallahu alaihi wasallam tahta kulli sya'ratin janabatin faghsilu sya'ra wa anqu al-bashar. Wanqu al-bashar. Rawahu Abu Daud dan Tirmidzi. Setiap rambut itu junub. Maka basuhlah rambut. Maksud itu adalah rambut yang ada di kepala, bukan rambut yang gugur selama haid lalu dikumpulkan lalu disiram, dimandikan, tidak. Bersihkan kulit. Ya. Maka digosok, ini adalah sunahnya. Baik. Wala yang bagi lahu an yusrifa fi sabbil ma. Tidaklah pantas baginya untuk berlebih-lebihan di dalam menuangkan air, menyiram air. Fal masyru'u taqlilul ma'i ma'al isbagh. Yang disyariatkan itu adalah mensederhanakan air, hemat air, tapi menyeluruh. Ya, sebagai contoh misalkan, apa gunanya kita masukkan air ke dalam rambut di bawah dasar kepala? Karena disitulah yang penting. Apabila sudah merata semua, tidak perlu menyiram air banyak-banyak gitu. Makanya sudah disiram, dimasukkan air ke dalamnya. Faqad kana yatawaddha bil mud wa yaghtasil bis sa'. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan satu mud dan mandi dengan sa'. Satu sa'. Satu sa' itu adalah 4 mud. Jadi mandinya mungkin seember kecil. Mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mandi junub nih. Ya, kalau kita kalau enggak satu bak belum puas. Keran airnya fush. Ya, ini ada israf. Fayambaghi iqtida'u bihi fi taqlilil ma' wa 'adamil israf. Maka adalah sepantasnya kita untuk mencontoh beliau di dalam kesederhanaan memakai air atau meminimkan memakai air dan tidak berlebihan. Kama yajibu 'alal mughtasil an yastatir. Wajib bagi orang yang mandi untuk menutup dirinya. Ya, maksudnya menutup auratnya. Fala yajuzu an yaghtasil 'uryanan bainan nas. Tidak boleh mandi telanjang di hadapan atau di tengah-tengah manusia. Ini hati-hati dalam mandi, di mandi umum atau di sungai. Lihat di sini, berdasarkan hadis innallaha hayyun sittirun yajib yuhibbus haya wa sitr. Sesungguhnya Allah Maha pemalu dan Maha menutup. Allah mencintai yang malu dan yang menutup. Fa idza ightasala ahadukum falyastatir. Apabila salah seorang di antaramu mandi, hendaklah dia menutup dirinya, yaitu menutup dari pandangan manusia. Ya, tidak boleh auratnya kelihatan yang lain. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mandi, lalu Fatimah menutupkan dengan kain, ya, beliau mandi. Rawi Abu Daud dan Nasai. Wal ghuslu minal hadatsi akbar amanatun min jumlatil amanati allati bainal abdi wa baina rabbih. Mandi dari junub besar ini, mandi dari hadas besar ini adalah amanah. Termasuk dari amanah-amanah yang harus ditunaikan oleh seorang hamba untuk Rabb-nya. Ya. Yajibu 'ala an yuhafidz 'alaih. Wajib baginya untuk menjaga. Wa yahtamma bi ahkamihi. Betul-betul memperhatikan hukum-hukumnya. Jangan asal-asalan. liwaddiyahu 'alal wajhil masyru'. Agar dia bisa menunaikan sesuai dengan bentuk yang disyariatkan. Maka perlu kita mempelajarinya. Wa ma ashkala 'alaihi min ahkamihi wa mujibatihi sa'ala 'anhu. Setiap hukum-hukum atau yang wajib yang menyebabkan dia bermasalah atau tidak paham, dia adalah dia tanya hukum-hukum yang terkait dengan itu. Wala yamna'ahul haya'u min dhalik. Janganlah perasaan malunya menghalanginya untuk bertanya. Kalau dia tahu, ya tanya langsung. Ya, sebagaimana dilakukan oleh Ummu Sulaim. Dia tanya. Fa inna Allah la yastahi min al-haq. Sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Fal haya'u alladhi yamna'u sahibahu min as-su'al an umuri dinihi haya'un madhmumun. Rasa malu yang menghalangi pelakunya dari bertanya tentang urusan agamanya itu adalah malu yang tercela. Ya. Hukum malu pertama, malu itu disyariatkan, malah bagian dari iman. Kecuali dalam menuntut ilmu, tidak ada malu. Malahan malu dalam menuntut ilmu tercela. Ya. Di luar dalam menuntut ilmu, malu disyariatkan. Tidak ada malu yang tercela. Ya. Wa huwa jubunun minasyaitan. Dia adalah rasa takut yang muncul dari syaitan. Ya, takut. Ya, takut tanya. Malu. Sebenarnya itu adalah rasa jubun tadi. Ya. Yuthabbitu bihi al-insan 'ala istikmali dinihi, untuk menggoyahkan, mengompori. Ya, mengompori manusia untuk menyempurnakan agamanya. Wa ma'rifati ma yulzimuhu min ahkamihi. Mengomporinya untuk, ya, supaya jangan nanya, supaya jangan tahu tentang permasalahan agamanya. Wa amut taharati 'azimun. Urusan bersuci ini adalah perkara yang agung. Wa tafriitu fi sya'niha khatirun. Meremeh-remehkan permasalahan ini sangat membahayakan. Ya, li'anna tatarattabu 'alayha sihhatu shalati allati hiya amududdin atau amudul Islam. Karena kalau kita melalaikan dalam masalah ini akan mengakibatkan, ya, berefek kepada keabsahan solat, yang mana solat adalah tiang Islam. Tadi kita sebutkan bahwa mandi itu ada dua model. Yang pertama adalah yang sempurna, yang kedua adalah minimal, al-mujzi, yaitu mandi yang sudah sah, yaitu seseorang dengan niat, ya, dengan niat mandi junub, dan dia membasahi seluruh tubuhnya dengan air, maka sudah sah. Ya, dia niat untuk mencambuk, langsungnya menukiknya ke dalam sungai. Ya, bismillah, langsung nukiknya, sah sudah. Ya. Sudah keluar dia, selesai. Tapi yang sempurna dia tadi, dia niatkan dulu, baca bismillah, kemudian apa, dia basuh tangannya, kemudian dia cebok, kemudian dia berwudu dengan sempurna, wudu seperti wudu seperti itu sholat, mulai dengan kumur, menghurupkan air ke hidung, dan wudu dengan sempurna. Setelah itu baru dia masukkan, ya, air ke rambutnya, dasar kepalanya, kemudian dia tuangkan air sempurna, ya. Dan terakhir, dan riwayat Imam Bukhari, dia pindah dari lokasinya, lalu dia bersihkan atau dia siram kakinya setelah selesai. Bolehkah pakai handuk atau tidak pakai handuk? Boleh kedua-duanya. Mau pakai handuk, cepat keringnya. Ya, kalau enggak punya handuk, ya, dia hilangkan dengan tangannya. Taib. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita dan seluruh kaum muslimin untuk diberikan pemahaman dalam agama kita dan keikhlasan di dalam perkataan dan perbuatan. Wallahu ta'ala alam, ini yang dapat kita sampaikan. Kita masuk ke dalam beberapa pertanyaan. Baik. Ali Bakhtiar dari pesisir selatan. Pertanyaan saya, apa hukumnya kita memajang foto di rumah kita? Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Karena malaikat tidak masuk ke rumah yang ada fotonya atau ada gambar makhluk hidup. Dari Rosdan Maninjau, assalamualaikum Buya, maaf di luar dari tema. Apa hukumnya mendatangkan bata dari luar makam untuk memperbaiki makam yang longsor agar tidak longsor lagi? Maka itu boleh. Kenapa? Karena kita menjaga, ya, menjaga supaya kuburan itu tidak longsor. Tapi meninggikan kuburan, mendatangkan tanah untuk meninggikan kuburan tidak boleh. Ya, tapi kalau untuk memperbaikinya tadi supaya jangan longsor, maka itu ada tujuan kemaslahatannya. Wallahu a'lam. Kami sudah dua kali pisah, dua kali rujuk, berarti talak rujuk, talak rujuk, tinggal satu lagi pulsanya nih. Ya, hati-hati. Pisah yang pertama tidak jatuhkan talak dengan jelas dan tegas. Suami hanya bilang, saya sudah, ya sudah saya turuti mau kamu. Selang 10 hari rujuk lagi. Pisah yang kedua, suami juga hanya bilang, saya sudah, ya sudah kita sendiri-sendiri. Selang 3 minggu rujuk lagi. Dan ini yang ketiga, suami saya bilang, kita memang gak bisa sama-sama, jadi kita sendiri-sendiri. Apakah kasus di atas sudah masuk talak bain? Lafaz talak, talak itu kata Nabi, tiga perkara: jidduhunna jidd, hazluhunna jidd. Ada tiga perkara: sungguh-sungguh menjadi sungguh-sungguh, guyonan menjadi sungguh-sungguh, yaitu nikah, talak, rujuk. Maka tiga perkara ini tidak boleh jadi guyonan, termasuk talak. Lafaz talak terbagi kepada dua: sharih, kinayah. Sharih adalah kata-kata yang hanya dipahami dengan jelas dan nyata adalah berpisahnya suami istri. Dalam bahasa Arab, talak. Bahasa kita mungkin cerai, ya. Talak dan cerai. Namun di dalam bahasa Arab dia berbentuk pertama fi'il madhi. Fi'il madhi adalah fi'il yang menunjukkan akan perbuatan yang telah terjadi. Atau isim fa'il. Isim fa'il adalah nama yang menyebutkan akan sebuah persifat. ya, atau isim maf'ul, yaitu nama yang menunjukkan sifat sebagai objek. Baik. Contoh misalkan seorang mengatakan talaqtuk, aku telah mentalakmu, berarti sudah jatuh. Tapi kalau dia fi'il mudhari', dia pakai utalliquki, aku akan mentalakmu, belum jatuh, masih akan-akan juga. Maka dengan memakai fi'il mudhari', dia tidak jatuh. Kalau dibawa ke bahasa Indonesia, saya akan menjatuhkan talak, belum jatuh. Tapi kalau dia mengatakan saya jatuhkan talakku satu, pada umumnya konotasi bahasa ini adalah menunjukkan sudah jatuh. Ya. Isim fa'il tadi dalam bahasa Arab anti taliq. Engkau adalah wanita yang di, wanita yang bebas. Taliq itu adalah yang bebas. Taliq itu ya pisah. Dia dalam bersifat isim fa'il. Berarti perbuatan itu sudah berlaku, sifat itu sudah berlaku pada dirinya. Atau yang ditalak, anti mutallaqah. Anti adalah yang ditalak, berarti sudah lengket pada dirinya sifat itu, maka itu berlaku. Makanya ketika kita misalkan ketika kita sering di mulut kita mengatakan seorang yang sudah meninggal dunia marhum, almarhum atau marhumah, itu tidak boleh dalam agama kita. Kenapa? Karena kita sudah mensifati dia orang yang telah dirahmati, ya. Berarti kita mengklaim, enggak boleh. Yang boleh adalah kita mendoakan dalam bentuk fi'il madhi, rahimallah. Maka itu dalam bahasa Arab namanya doa, bukan dalam bentuk yang tadi. Ya. Nah, jadi kalau seandainya kata-kata tadi yang talak, yang tidak bisa dipahami kecuali adalah cerai, maka diniatkan atau tidak diniatkan, maka dia jatuh talak. Karena tadi sudah berdasarkan hadis, tiga perkara yang sungguh-sungguh, yang menjadi sungguh-sungguh, kalau niatkan jatuh hanya yang guyonan, hazm, yakni main-mainannya menjadi sungguh-sungguh. Maka hati-hati, jangan jadikan lafaz talak, cerai, guyonan dengan istri. Ambo cubo tes istri ambo lagi cinta juga ambo ndak. Dikirim SMS, WA, ungkapan bahasanya telah menjatuhkan talak. Jangan, itu bisa jatuh talak. Yang kedua, kinayah, yaitu kata sindiran atau kata ungkapan yang lain yang menunjukkan itu. Contoh, pulanglah kamu ke orang tuamu. Atau yang tadi, sudahlah, awak sorang-sorang selai. Enak. Atau dia bilang, sudah, saya turuti kemauanmu. Berarti istrinya minta ngotot nih, carain lambo, Allah lah muturinya. Ya. Ya. Maka kata-kata yang ini perlu ada niat. Ditanyakan kepada yang melafazkannya, apa yang dia maksud? Saya sudah turuti kemauanmu. Mungkin kemauan yang lain yang dia inginkannya, bukan kemauan untuk bercerai, tapi kemauan yang misalkan tadi kata-kata pergilah, pulanglah kamu ke orang tuamu, seperti yang dikatakan oleh Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ketika setelah 40 hari dibaikot oleh Rasulullah dan para sahabat, sampai keputusan Nabi untuk berpisah dengan istri. Berpisah maksudnya ini bukan ditalak, tapi betul-betul sebuah hukuman yang menyebabkan dia betul-betul merasa sendirian di dalam keramaian. Ya, jadi Ka'ab bin Malik mengatakan, pulanglah kamu ke orang tuamu. Niatnya bukan bercerai, tapi memperintah seperti itu. Mungkin boleh jadi ada seorang pengen dia lebih tenang di rumahnya atau bagaimana, sudah pulang lalu dia ke rumah orang tua, ya, mungkin itu tidak ada niatnya, ya. Nah, perlu ada niat. Sekarang juga, ya sudah kita sendirian, itu juga, atau kita memang nggak bisa bersama-sama, jadi kita sendirian. Apa maksudnya? Nggak bisa bersama dalam satu rumah? Atau dalam satu kamar, atau apa maksudnya? Ya, enggak bisa bersama dalam mobil, sendirian dalam mobil, ya kan bisa aja. Ya dia maksud apa? Maka perlu, ini namanya lafaz kinayah. Maka diperlukan niat. Apa niat dia untuk mengucapkan itu? Kalau seandainya dia pisah pertama, pisah kedua, ya, itu ada niat untuk bercerai, maka jatuh talak, ya. Kalau seandainya tidak, maka belum jatuh talaknya. Hanya saja kata Syekh, ya, kata Syekh di sini, kata kinayah itu bisa menjadi talak apabila ungkapan itu diucapkan pada kondisi, ya, 385. Baik. Kata Syekh, amal kinayah, kata beliau, adapun ungkapan kinayah, fala yaqa'u biha talaqun illa idza nawahu niyatan muqarinatin lilafzihi. Ungkapan kinayah tidak jatuh talak kecuali dia niatkan niat yang beriringan dengan lafaznya. Ketika dia ucapkan itu, ada niat di hatinya untuk maksudnya adalah talak. لأن هذه الألفاظ تحتمل الطلاق وغيره من المعاني. Karena lafaz yang disebutkan itu boleh jadi maknanya adalah talak atau maknanya makna yang lain selain daripada talak. فلا تتعين للطلاق إلا بنية. Maka lafaz itu tidak dipastikan untuk talak kecuali harus diiringi dengan niat. Yang maksud ini, oh ini talaknya, oh, berarti harus ada niatnya. Fa idza lam yanwi biha talaqa lam yaqa. Apabila kalau dia tidak niatkan untuk talak, maka dia jatuh talak. Illa fi thalathi halat, kecuali tiga perkara kalau terjadi ungkapan itu. Al-ula, yang pertama, idza talaffadha bil kinayati fi hali khusumatin bainahu wa baina zawjatihi. Apabila lafaz kinayah itu dia ucapkan pada kondisi pertengkaran antara dia dengan istrinya, ya, baca kak gadang dengan istrinya, lalu pulang kau ke rumah orang tua kau, nah, itu sudah, itu ada karinah berarti, ya, tidak mungkin pulang tanang-tanang lawa-luha, tidak. Kalau seandainya dalam kondisi seperti itu terjadi permusuhan atau pertengkaran lafaz itu diucapkannya pada saat dia bertengkar. Yang kedua, idza talaffaza biha fi hali ghadabihi atau fi hali ghadabin, apabila dia ucapkan pada saat dia marah. Ya. Sebab kalau talak aku kan tidak ada waktu damai, tidak ada hujan, tidak ada apa, lalu dia pisah wak dia. Kenapa mungkin? Ya. Pasti pada saat marah. Namun marah ini ada di pembahasan oleh ulama, kalau marah yang menghilangkan wa'i, pemahaman, dia tidak tahu dan tidak sadar apa yang diucapkan, maka walaupun diucapkannya dengan kata-kata talak, tidak berlaku. Karena akalnya hilang pada saat itu. Tapi kalau marah dia tahu, sadar apa yang dia ucapkan, ya, terpancing emosinya lalu nyengcek. Saat tahu dia dengan akibat yang dia ucapkan, ya, lalu dia sebutkan, maka jatuh talaknya. Ya. Atsalits idza talaffaz biha fi jawabi su'aliha lahu talaq. Kalau dia lafazkan kinayah tadi di dalam menjawab permohonan istri kepada dia. Caranya lah, Bu, itu pemohon dia. Ah, pulanglah kau ke rumah orang tua. Berarti ucapan kinayah dia ucapkan jawaban dari permintaan, permohonan dari istrinya untuk ditalak. Maka ini jatuh talak. Ya, fahadhil ahwal yaqa'u bil kinayati talaqun walau qala lam anwihi. Maka tiga kondisi ini kinayah bisa menjadikan jatuh talak, walaupun dia mengatakan ambo tidak ada punya niat untuk mentalaknya dong, gitu ya. Kenapa? Li'anna al-qarinata tadullu ala annahu nawah. Karena karinah atau indikasi kondisi itu, ya, menunjukkan bahwasanya ada niat. Fala yusaddaqu biqawlihi illam anwihi. Maka ucapannya mengatakan ambo tidak ada niat itu tidak bisa diakui. Nah, hati-hati itu laki-laki, jangan sampai ada hal yang demikian, ya, karena talak itu bukan barang mainan, malah dia adalah abghadul halali 'inda Allah talak, yang paling dibenci oleh Allah dari yang halal adalah talak. Karena tujuan pernikahan bukan untuk bercerai. Tujuan dari pernikahan adalah untuk bersatu. Nah, saya selalu ketika memberikan tausiah pernikahan, saya selalu menutup tausiah itu dengan mengingatkan bagaimana talak ini. Karena sering ada yang mengeluh sudah 10 kali ditalak, tapi mereka tetap juga bersatu. Ini berbahaya. Ya, dan ini adalah kehalalan. Ya, hubungan badan ini berbahaya. Maka oleh karena itu seorang suami dia harus berilmu tentang talak. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.